Konsultasi Syariah. Dua solusi agar anak angkat jadi mahram. Pertanyaan. Saya dan istri saya mengangkat anak perempuan usia saat ini 1 tahun 2 bulan. Saya punya adik laki-laki yang mempunyai istri anak perempuan yang berumur 1 tahun 8 bulan. Pertanyaannya, jika anak angkat saya disusui oleh istri adik saya, bisakah anak angkat saya menjadi mahram saya? Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di zaman jahiliyah, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dulu Khadijah radhiyallahu anha pernah memiliki seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Budak ini kemudian dihadiahkan ke suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus sebagai nabi. Oleh beliau, Zaid dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Hingga orang mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, aturan ini dihapus dan tidak diberlakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah mengatakan yang hak dan Dia menunjuki kepada jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat, panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika anak angkat tidak bisa menjadi seperti anak kandung, turunannya adalah masalah kemahraman. Karena ini kaitannya dengan menjaga interaksi antara anak dengan orang tua angkatnya ketika di dalam rumah. Dua solusi agar anak angkat jadi mahram. Ada dua cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami atau keponakan suami. Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak nasab, sehingga tidak ada hak warisan. Kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencakup hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahraman karena keturunan ada 7 dan hubungan kemahraman karena pernikahan ada 4, maka hubungan mahram karena persusuan ada 11, gabungan dari keduanya. Ada hubungan mahram karena berstatus paman, juga ada hubungan mahram karena paman persusuan. Ada hubungan mahram karena mertua, juga ada hubungan mahram karena mertua persusuan, dan seterusnya. Dari kasus yang Anda sampaikan, jika anak angkat itu disusui oleh istri adik Anda, maka hubungan mahram anak itu dengan Anda adalah paman persusuan. Hanya saja, persusuan yang bisa menyebabkan mahram syaratnya ada 2. 1. Usia bayi sebelum 2 tahun. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Hadis riwayat Baihaqi dan Dharqutni. 2. Minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan keadaan masih seperti itu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.